sana, kedamkan pedih dan sibukkan diri, nikmati hari. Oh. Melatiku, aku pun seperti biasanya, bersama teman-teman wujudkan mimpi di sini. Melatiku, aku baik saja sendiri, sibukkan diri dan selalu menanti kau kembali. Oh.